siasa, bet bisa gonta ganti lupan, bet bisa gonta ganti warna, ngawilah rasa ngapaki cinta. Hey, Arisiasa, hirup si kanu ilang rasa, sok ngobrol janji jeng cari renang, bohong kaditu kadiu. Bisi lengkah mata tita jong jeng tita jong, melaka gorengan moal jadi ade, sabab kadung datang nangke. Ah, aku terjebak dalam dilema, terbagi rasa. Oh, aku terjebak siasa, hirup sigah nu ilang rasa, sok ngobrol janji jeng jali rena, bohong kaditu kadie. Ulah kajong-jonan ngabohong jeng ngabohong, besi lengkah mata tita jong jeng.